Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Para bapak, para ibu, niki tasih nggunakaken tarjamah hikam. Niki juz kaping sekawan tinggal tiga munajat. Sabadane rampung. Juz kawan mungkin gunakan mutiara indah. Niku penjelasan ingkang sangat luas, ingkang saged dengan waos. Niki menawi kondangaken kados niki, menawi jangan boten nyerat. Niku mun ilang mawon diterangno lali, terangno lali. Nah, keterangane luas kula tulis teng mutiara niku. Tapi kula tasih tetep gunakaken kitabe. Kitabe niki mangke mulai juz awal dengan nggih kagungan kitabe. Ditetep kula waca utawi iku mangke penjelasane kula tulis wonten mutiara niku. Niku nembe juz awal jilid pertama. Jilid kedua nggih sampun selesai ning dereng dicetak. Mungkin okay, tetap gunakan kitab ini. Kalau kula suwun kangge lare santri supaya siap okay. Kitab terjemahan hikam mulai juz awal sampean siapaken. Di samping nganggo kitab niku kula tetap tabarukan nganggo kitab niki. Ingkang kagungan kitab kuning nggih tetep dibetong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 1198. Para bapak, niki keterangane sampun nginggil sanget. Mirane jangan perhatosaken ojo sampai salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Antalladzi la ilaha ghairuk ta'arafta likulli syai' Fama jahilaka syai' wa anta alladhi ta'arafta ilayya fi kulli syai' faru'aituka dhahiran fi kulli syai' fa anta dhahiru li kulli syai' anta utawi panjenengan iku alladzi zat la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud ghayruka saklintune panjenengan yuk batu kang disembah sapa ilah awujustanatu utawa dadi sendenan utawa den sendene apa ilahi ilah fi syai'in ing dalem suwiji-wiji tarokta ngetinggalaken panjenengan atau mengenalkan diri panjenengan dikuli syai' maring saben-saben suwiji-wiji ai ja'ata degesin datusakan panjenengan nafsaka ing dat panjenengan ma'rufan ingkang den weruhi diweruhi dikenal likuli syai' maring saben-saben suwiji-wiji bima sebab barang audak tahu kang nitipaken panjenengan ru ing ma bi ing dalem kulli syai' bayani minan nuri saking nur alladzi kang arrafaka kang bisa weruh apa ladzi ka ing panjenengan bihi kawan labi arofa arofaka kang weruh kang bisa weruh sopo kuli syek kain dengan bihi kawan labi fama jahilaka moko mboten budu ing panjenengan apa syaik sewiji-wiji balsoro balik dadi apa kulu syaik saben-saben sewiji-wiji dadi iku ya'rifuka waruh apa kulu syaik kaing panjenengan wanta utai dengan ikwala lidat ta'arofta kang edeng sapa panjenengan kang mengenalkan diri panjenengan ilaya dateng kula pikuli se ing dalem saben-saben suwiji-wiji bi'an audakta kawan yento nitipaken pengen pia ing dalem kula nurun ing nur paraitu kamangka baruh sapa muka ing panjenengan dhahirun ingkang pertelo fi kulli syai' ing dalem saben-saben suwiji-wiji bisa babi dzalikan nur kelawan sebab mengkono-mengkono nur fa anta mongkau trebengan iku al-dhahiru kang pertelo likuli syai'in maring saben-saben suwiji-wiji ya fa anta dhahiru iku mufarra'un din pangpangaken alama ing atase barang qoblahu kang tetep ing dalem sadurunge bahan tandohiru likuli syek Engkaulah Tuhan yang tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau telah mengenalkan diri pada tiap-tiap sesuatu, sehingga tiada sesuatu yang tidak mengenal kepadamu. Dan Engkau pula yang mengenalkan diri kepadaku dalam segala sesuatu, sehingga aku melihat Engkau dengan jelas pada setiap sesuatu. Maka Engkaulah yang zahir, yang jelas pada tiap-tiap sesuatu. Baru Bapak, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini pengakuannya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Engkaulah Tuhan di mana tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Lalu Bapak, pengertusane la ilaha illallah iku bertingkat. Enten la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang dibuat sandaran kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menjadi tujuan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang harus dicintai kecuali Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Iki para bapak artine niku kathah. Ana arti sing dek dhewe. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Orang yang mengartikan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, ini kadang masih mengharapkan hal-hal yang merupakan pemberian dari Allah. Orang menyembah kepada Allah, beramal baik kepada Allah, tapi ia masih membutuhkan imbalan dari Allah. Baik imbalan itu adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tiang-tiang sing beramal bagus terhadap Allah masih mengharapkan imbalan. Neng dunyo kepenak, neng dunyo bahagia, neng akhirat bahagia. Puncaknya selamat dari neraka masuk surga. Itu adalah orang ahli syariat. Orang ahli syariat. Enten la ilaha. Artinya tidak ada yang dibuat sandaran illallah, kecuali Allah. Tiang-tiang ahli syariat tujuannya pengen bahagia ning dunia, pengen bahagia ning akhirat. Artinya selamat dari neraka dan masuk surga. Ini jangan sampai bersandar kepada dirinya. Jangan sampai bersandar kepada amalnya. Tapi bersandarlah kepada rahmat Allah. Karena hakikatnya orang yang selamat dari neraka masuk ke surga itu adalah bifadlillah wa birahmatihi. Ini adalah dengan fadl Allah dan dengan rahmat Allah. Hakikatnya bukan dari amalnya ia sendiri. Amal dia sendiri itu adalah merupakan sebab saja. Merupakan sebab tok. Tapi sing dadekno selamat neraka, mlebu swarga itu semata-mata hanya Allah. Dengan anugerah dan dengan rahmatnya. Iwun bolak-balik kula terangno. Contohnya ana wong lara berobat ning ngene dokter. Berobat ning ngene dokter ototerapi alternatif. Niku hanya merupakan sebab. Mboten menjadi hakikat penyembuhan. Penyembuhan bukan dari dokter. Penyembuhan bukan dari terapi. Tapi penyembuhan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki ditandur ning ati, ditandur. Mulane kula pengen sing tasih tergolong wong ahli syariat mengharapkan keselamatan dari neraka, mengharapkan masuk surga, ojo bersandar ning amal sampean. Tapi tidak berarti ninggal amal, keliru. Aja diateni tinggal amal. Amal ya, yang seaktif mungkin. Amal yang semaksimal mungkin. Tapi untuk mencapai keberhasilan, jangan bersandar kepada amal. Paham betul? Niki kabeh niki berdasar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan untuk mencapai tujuan kecuali dengan pertolongan Allah. Nggih. Mboten enten kecuali dengan pertolongan kekuatan saya, tidak ada. Kecuali dengan amal saya, tidak ada. Yang ada itu adalah billahil aliyil adzim. Para bapak. Banjur munggah maneh tingkatane wong ahli thariqah. Kono wong ahli thariqah iku sing dituju namung Allah. Yang dimaksud namung Allah. Tujuane wong ahli thariqah niku qurbullah. Dekat dengan Allah. Ma'rifatullah. Mengerti yang hakikat tentang Allah. Musyahadatullah, memandang Allah. Niku tujuane wong ahli thariqah. Asline wong ahli thariqah. Sadiki kata wong ahli thariqah sing wis gak asli. Ya wis biat 50 taun nek lakoni. Tapi panggah wedi neraka, panggah pengin surga. Nggih. Iku tujuane wong ahli syariat. Nek tujuane ahli thariqah iku nggih qurbullah. Ma'rifatullah, musyahadullah. Bapak-bapak, karena tujuannya wong ahli thariqah niku parek Allah, ma'rifat Allah, musyahadatullah. Niku nek zikir la ilaha aila maqsudah. Urano pangeran kang diseju illallah kecuali Allah. Ora enek sing disejo kejaba Allah. Iku wong ahli thariqah. Nggih. Wong ahli syariat iku sing disejo swarga. Sing disejo slamet neraka. Iku sing disejo. Mulane wong ahli syariat nek ngalteni la ilaha illallah la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi nek ahli thariqah jamene zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lesane atine lamak kasuta illallah, lamak kasuta illallah, lamak kasuta illallah. Ora nek sing disejo kejabungmu Allah. Oh bapak, mungkin nek meningkat kadang-kadang wong niki diweruhno apa-apa sing indah. Iki terkadang diweruhno alam gaib sing indah-indah. Diweruhno alam gaib kadang widodari. Diweruhno alam gaib kadang-kadang diweruhno malaikat. Alam gaib terkadang diuruhno surga dan lain-lain. Kapane mun diuruhno hal-hal sing nyenengno. Iku terkadang wong wis bingung. Wis bingung iku mau apa yo? Iku mau apa yo? Sampai bedino gak iso turu. Akhire lali Gusti Allah. Kondo ning kene, Pak Yai wah dikir kok sumerep ngeten. Lajeng iku kok pikiri meniku napa ndah iku. Diuruh ngono sampe lali Allah wis mikiri kuwi tok. Nang meneh sampe terus ngipi dadi sowan kaya India tak mikiri iku ae. Niku sampean diuji, nggih. Diuji temenan to demen ambe aku. Diuji diurono widodari. Wahal demen widodari dipikiri ya sing diweruhno. Akhir lali Gusti Allah, oh nek ngono seneng aku ku bujuk. Bujuk gak temenan. Buktine tak uji tak ono bidodari wis seneng bidodari. Oh niku bidodari, kadang-kadang gak bidodari pas zikir ketok pacare. Wis lali wis Gusti Allah wis lali. Malih la ilaha illa pacar. Ila pacar. Dah mulane nek wis weruh apa-apa sing nyenengno, sing nyenengno la ilaha diganti la mahbubah illallah, la mahbubah illallah. Ora ana sing disenengi kejaba mung Allah. Para bapak, wis dengeriku tentang la ilaha illallah. Kita arif talikulli syai' fama jahilaka syai'. Allah ku mengenalkan diri. Mengenalkan diri istilahnya datang segala sesuatu. Allah mengenalkan diri kepada langit. Allah mengenalkan diri kepada rembulan. Allah mengenalkan diri kepada matahari. Allah mengenalkan diri kepada bintang-bintang. Apa saja yang berada di langit. Allah mengenalkan diri kepada apa saja yang di bumi. Mengenalkan diri pada gunung-gunung. Mengenalkan diri pada hutan-hutan. Mengenalkan diri pada laut. Mengenalkan diri pada danau. Mengenalkan diri pada sungai-sungai. Dan apa yang ada di semua laut, di hutan, dan semua di sungai. Itu Allah mengenalkan diri. Lek ngenalku ya apa? Disebut dengan ini nur. Sebab Allah meletakkan nur pada mereka. Nurku apa? Jenenge pengertian. Nurku ilmu yang diberikan Allah. Sehingga bisa mengerti. Nur sing diwenehi Gusti Allah sehingga bisa mengenal. Nur itu ilmu. Syakautu ila waki'in su'akhi fadhi fa'arshadani ila tarakil ma'ashi wa'akhbarani bi'anna layil manurun wa nurullah ila yuhdalil asyi. Iki minan nur-nur, nuri Allah sing diseleh di dalam segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu mengenali Allah. Para bapak, Imam Syafi'i merasa kesulitan menghafal ilmu. Kemudian lapor kepada gurunya yang bernama Syekh Waqi. Tak lapor no Syekh Waqi, su'akhidi. Saya menghafal kok sulit. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau memberi petunjuk kepada aku agar meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun, dan menerangkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah, artinya nur, la yudaril asyi, tidak akan diberikan pada orang yang maksiat. Ane para bapak nek panjen golek ilmu, anak-anak santri aja sering maksiat. Nggih. Aja ning ngimbung delok arek liwat la opo. Aja sedeng maksiat. Tinggalkan maksiat, diganti dengan berzikir, diganti dengan istighfar, diganti dengan baca selawat. Engko atine engko padang, dimasuki nur Allah. Nur Allah artinya ilmu yang diberikan kepadanya. Wa nurullah la yudalil asyi. Bro bapak, segala sesuatu yang diciptakan Allah niku mengenal pada Allah. Sebab apa? Ada nur yang ditaruh di situ. Ilmu Allah. Diseleh ning gunung-gunung mengenali Allah. Diseleh ning laut, laut mengenali Allah. Diseleh hutan-hutan mengenali Allah. Diteleh kebu-kebu mengenali Allah. Loh, carane mengenali dos pundi? Ya, buktine kabeh iku padha mensucikan Allah. Seandainya tidak kenal, tidak akan mensucikan Allah. Jadi kebu itu yang muni maha suci Allah. Nggih, jangkrik-jangkrik yang maha suci Allah. Mene bengiku krik-krik, krik-krik. Sampai ngiler, kono krik-krik terus. Nggih. Nggih. Niki maca tasbih pada Allah. Gunung-gunung baca tasbih pada Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Semua yang di langit, semua yang di bumi, itu semuanya mengatakan maha suci Allah. Dasmundi, lu kok berarti pireng bapak yai, bajen kuping mau budek. Ini bukan pendengaran telinga ini, tapi pendengaran hati. Nggih. Biyen nate kula critakno. Nggih. Dinut al-Misri jaring iwak ning segoro mengajak putrinya yang masih kecil. Nggih. Di jaring esuk sampe awan ora oleh apa-apa. Oleh iwak wader cilik situk tok. Diwehno putrine nak oleh situk tok nggih wader cilik berwaten didelok anake ingsange kingkap-kingkap ngeten ingsange pirsa ingsang nggih Pak nek bernafas kami pating ngriki nggih ingsang kap-kap ngeten gale cangkeme niku mengap-mengap nggih cemplungaken malih teng segoro. Lho nak, kok gak menghargai kangilane bapak nak? Mboten pak, kula mboten seneng rizki sing berpikir kepada Allah. Lho niki, ngkap-ngkape niki berpikir. Lesane cangkeme iwak niku, mengap-mengap niku maca tasbih. Nek sampean ndeloke kok mangap-mangap ngono tok, sing urip iki ngono tok. Niku maca tasbih, ngono Bapak. Nggih. Kok bisa ning ngerti yai zikir. Bisa ning ngerti yai maca tasbih. Nek awakmu zikir terus, roh iwak mangap-mangap iku awakmu ngerti rek iku berzikir. Nggih. Nek kapane awakmu ku maca tasbih terus cangkeme iwakku mengo-mengo awakmu ngerti nek iku maca tasbih. Nggih. Tapi nek kula sampean kabeh lali teng iku teng Allah lali. Senenge ndelok jangkrik iku nek jangkrik lanang iku lare nggih enten keriting nggih. Lare keriting. Tapi nek wedok lari lurus. Sama soalnya seneng ambek jangkrik itu. Apa mana yang didung, cokot-cokotan pupu. Sampai situ edit, cokot sampai tugel pupu ini. Sama ini kulali, mek Gusti Allah. Sama gelem tak didu ambek sapi. Itu gelem. Iku makhluk Allah bedu, menyiksa. Iku sebabnya lali, mek Gusti Allah. Tapi kapan yang ini Gusti Allah? Ngono ya kuasaane Allah. Nek kapane jangkrik iku wedok kok lari lurus. Nek jangkrik lanang kok lari keriting. Begitu kekuasaane Allah. Nek wong iku nek lanang duwe jenggot brengos. Nek wedok gak duwe jenggot brengos. Kekuasaannya Allah. Tapi ini wedhus ku lanang ya ana jenggote, wedok ya ana jenggote. Lu brengos wong lanang wedok gak brengosen. Tapi nek kucing wedok ya brengosen, lanang ya brengosen. Iku wis sama ngeling kekuasaane Gusti Allah. Nek krung kucing ngeong, ngeong. Wah, kucing maca tasbih. Maca tasbih. Halo Bapak. Niki kabeh ku padha maca tasbih nang ngendi Allah dengan cara yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Bahasanya tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Surat Hasyr ayat 1. Surat Hasyr ayat 1, Allah berfirman سَبَّحَ لِلَّهِ, mengatakan maha suci kepada Allah. Kuwabiku podo ngomong maha suci Allah, maha suci Allah. Apa? Apa-apa sing ning langit, apa-apa sing ning bumi, kabeh iku padha maha suci Allah, maha suci Allah. Iku nek diterjemah dengan bahasa Indonesia, kabeh iku mensucikan Allah. Bawal Azizul Hakim. Allah itu ada maha luhur dan maha bijaksana. Duh, enak iku wabih iku podo subhanallah, podo subhanallah. Kalau dibahasa Arabkan, maha suci Allah, maha suci Allah. Kalau di Indonesia kan, ini berarti mengenal Allah. Tidak mungkin mensucikan tanpa mengenal. Nah, iki segala sesuatu adalah kenal dengan Allah. Lerek kucing kenal Allah. Semut kenal Allah. Cempe-cempe kenal Allah. Wedus-wedus kenal Allah. Menungso gak kenal Allah. Ora kebangetan. Kenapa tak kenal? Bukti ini apa? Wong lisane tinggi kerasani. Ora tinggi pikir. Mane Imam Ghazali memberi tuntunan yang boleh amalkan secara rutin. Nek malam Jumat, dino Jumat gak leren maca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nek malam Sabtu, dino Sabtu la ilaha il. Nek malam Ahad, dino Ahad ya Hayyu ya Qayyum. Nek malam Senin, dino Senin la haula wala quwata illa billah. Nek dina Selasa malam Selasa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek Rabu astaghfirullah alazim. Nek Kamis subhanallahi alazim wa bihamdi. Iki supaya lisan niku selalu menyebut nama Allah, selalu. Itu namanya kenal Allah. Kadang-kadang kita mboten kapatek kenal. Mulai cangkemku alduwitu, alduwitu, alduwitu. Bendina ku duit, perusahaan, usaha hak tahu leret. Tidak pernah menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah kan dari sembahyang. Kadang sembahyang melafadzkan Al-Quran tapi hatinya lupa juga kepada Allah. Maturiniku Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ya Allah Gusti, Engkau mengenakan dirimu kepada segala sesuatu sehingga segala sesuatu tidak ada yang tidak kenal kepadamu. Sedaya ku kenal. Berngoten para bapak, di samping meniku pengen nggih mengenakan diri kepadaku sehingga aku melihat Engkau. Jelas saya lihat dalam segala sesuatu. Para bapak, ini enten dua tingkatan. Melihat Allah. Melihat Allah. Ini para bapak, enten sing melihat itu artinya mengerti. Enten melihat itu artinya memandang. Allah mengenalkan diri kepada kita. Mengenalkan. Napa mengenalkan? Lah kula sampean ku sing gawe sapa to? Apa gak kenal ambek sing gawe? Wajahku diparingi mata. Sing maringi mataku sapa? Diparingi kuping, sing maring kupingku sapa? Diparingi pun sedaya anggota-anggota yang bisa digunakan untuk semua kepentingan dan kebutuhan kita. Iku apa sing gawe Allah? Kok sampe gak kenal di Allah ku? Kujenenge menengahkan diri. Sehingga aku melihat Engkau ya Allah. Melihat iku ana tingkatan loro. Onok melihat iku siji merasa diawasi. Nomor luru memandang dengan mata hati. Dengan mata hati tenggene hati si Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, akhbirni anil ihsan. Ya Rasul, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Nabi dawuh antakbudallah ka'anaka tara. Wa in lam takun tara fa innahu yarak. Kini tiangku makomi memakom syuhud. Makom syuhud itu sudah punya derajat bisa memandang. Iku setiap melihat nopo-nopo memandang Allah. Karena nur yang diberikan datang tiang niku wau. Teng riki ceritane teng riki nggih Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi Ibnu Athaillah Sakandari bisa melihat Allah pada segala sesuatu. Dadi ndelok wedhus nuno nyawang Allah. Ndelok wit-witan nyawang Allah. Melihat bunga memandang Allah. Oh Bapak, melihat gunung memandang Allah. Melihat lautan memandang Allah. Melihat matahari memandang Allah. Terus ngoten. Apa Allah manggon kono? Enggak. Enggak. Nur. Nur. Nur Allah yang diberikan kepada Ibnu Athaillah Sakandari. Sehingga bisa memandang Allah. Wong sing makome makom-makom hijab masih tertutup dari saged nyawang Allah. Niku cukup mengerti. Melihat kambing mengerti kambing ciptaan Allah. Eling, pikir, eling ku pikir. Ibu-ibu badhe masak terong. Terong kok warnane wungu. Ah, terong kok gedhe dawa. Kaya gehe bapak rupane wungu lho sing ngecek wungu ku lho sapa Allah. Mboten. Delok lombok yang ngono lombok abang, lombok ijo ngono. Sing gawe pedes ku sapa? Allah. Sing gawe ijo ku sapa? Allah. Sing gawe abang ku sapa? Allah. Sing jeneng mrica lho glintiran iku seracak. Nggih. Tumbar ku yo ngono padha. Glintiran iku padha. Cece besaman gawe undi-undi, gak padha. Nggih. Tapi kapan wijen sing ditemplek ning undi-undi padha kabeh petongane. Nggih. Iki para bapak menunjukkan sifat wahdaniyah Allah. Keling ning ngene Gusti Allah. Lah niki bar ngaji mengki sampean damel iki, Bu. Tiap damel lombok ilingo Gusti Allah. Setiap melihat terong ilingo Gusti Allah. Setiap melihat garam ilingo Gusti Allah. Niki jenengan kula barang nek ngono kabeh iki dadi zikir maring Allah. Zikir. Lekin ni wong nek makome makom hijab isi ketutupan durung bisa nyawang Allah nggih niku eling eling. Di nek nerjemah iki Gusti kula pengen sampun mengenalkan diri dateng kula. Mulane kula kenal panjenengan, kula saged eling pengen setiap aku memandang segala sesuatu. Nggih. Yun jalannya berkuatur akan bolak balik meripat iso nyawang ilingo Gusti Allah sing maringi Allah kuping bisa krungu ilingo sing maringi Allah. Kalau bapak inilah namanya Allah iku zahir jelas. Allahu az-zahiru wal batin. Sing batinku pi batin niku samar gak ketok. Kanggone wong sing durung bisa nyawang Allah jenenge wong fi maqamil hijab. Iki Allahku ora ketok. Allahku gak ketok, Bu Bapak. Sing ketok itu adalah gejala-gejalanya. Sing ketok gejala-gejalanya. Delok gaweane Allah. Gawiannya Allah, gawiannya Allah, maka berarti kita bisa ingat Allah. Tapi gak bisa nyaman, kujenengi Allah al-batin. Kemudian al-zahir, Allah ku ketok jelas, kangene wong sing fi maqami syuhud. Sing bisa nyaman ku si Allah. Para bapak, Asyikh Abdus Salam bin Masis gurune Syekh Abdul Hasan Asyadili sing tarekate kula pengen ikuti iki gurune jenenge Abdus Salam bin Masis niku berpesan dateng Syekh Abdul Hasan Asyadili. Sabiasan asadili dawuh awsoni ustadi bermasyiat kepadaku guruku Abdus Salam bin Masis wasiati an khauf minallah khaufan tak manu bihi mingkuli syek wahdar kolbaka ayak mana minallah fi syai. Fala makna lil khauf bin syai. Wala lil amni minallah fi syai. Wahadid basadal iman. Tajidillah fi kulli syai. Wa inda kulli syai. Wa ma'a kulli syai. Wa fauqa kulli syai. Wa tahta kulli syai. Wa quriban min kulli syai' wa muhitan bi kulli syai' bi qurbin wa wasfuh wa bi hatatin wa natuh wa udda anidzarfiyah wal hudud wa anil amakini wal jihad wa nisubati wal qurbi bil masafat wa nidauri bil makhluqat wa mahab al kulla fi wasfihi al awwali wal akhiri wal dhahiri wal batini wa huwa huwa kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa wal an alama alaihi kan. Abdul Salam bin Masisku berpesan datang Syekh Abdul Hasan As-Sanili, takutlah kepada Allah. Yang benar-benar takut, kalau kamu benar-benar takut kepada Allah, maka engkau merasa aman dari segala sesuatu. Mungkin yang wedi temenan yang Gusti Allah, aman dari segala sesuatu. Aman dari godaan jin. Aman dari godaan setan. Aman dari bahaya segala sesuatu. Karena man atau Allah atau ahu kullu syai'. Nggih, ba man khaufallah khaufahu kullu syai'. Oh Bapak Asy-Syaikh Sahal bin Abdillah At-Tustari ketika memulai nggih tampak tingkatan-tingkatan makomnya iku piambai diweruhno wong sing aneh-aneh. Piambai iku nate pengen jumatan ku manggon ning barisan yang paling depan. Yang paling depan. Tapi krono berangkat ini ku keri, terpaksa harus ngelangkai pundake wong. Melangkai pundake wong. Iki para bapak wonten Mekah teng Madinah nek panggonane wis pol orang-orang luar biasa seperti itu. Wong Indonesia ku wonge cilik-cilik ndek-ndek nek lungguh ya ketok ndek. Sing teko keri sing dhuwur-dhuwur pengin manggon ngarep padha budale keri. Itu mesti ngelangkai, ngelangkai, ngelangkai. Ini ku haram. Mana wong Indonesia josok tiru-tiru. Itu kok keri ya neng buri. Ojo sampai ngelarak no hati ini wong. Dan itu saat bin Abdillah At-Tustari ku ngelangkai, ngelangkai. Akhirnya manggun pas neng buri ini pengimaman. Wayahe imam niku khutbah nggih. Keblet ngising nggih. Keblet ngising, keblet nguyuh, ra kene dimpet nggih. Bingung ya mbake. Nek aku metu ngising, aku metu nguyuh, wis gak menangi Jumatan. Nek upamane tak empet, aku yo gak iso salat wong empet. Nggih. Nggih sampe saged, Pak. Kebut ngising salat. Iso kebrojo itu menan. Akhirnya bingung ya baik. Disana wong sisi tengene. Tablet. Sahal. Kaget. Orang tahu kenal kok ngerti jenengku Sahal. Nggih. Kebut ngising. Nggih. Kebut nguyuh. Nggih. Ismu yuwa ngisingo. Rita takoi selesai munio naam. Akhir serbanku dijupuk di kerodong no Sahal bin Abdillah At-Tustari. Dan di kerodongi serbanku mangsane ning jabani masjidku ono wit kurma ngisore wit kurma ku wonten jeding. Enten jeding. Sandingi pasane ono pemondokan rumah yang indah. Teng jeding niku ngenten anduke, enten sikate, enten sabune, banyune kathah. Nggih enten nggih. Klosete WC niku nggih enten. Pun teng niku saenake pun nggih pipis nggih wengek bareng ten wadus pisan sabunan serbetan. Bareng sampun nganggo pakaian pun rampung ditakoni ya sudah ngono. Naam. Ya. Nek urung mari ate naam ya sida jek ngising iso ning kono. Nah, para bapak ben dijabut ngeten benteng riku. Wis puas, wis ngising, wis nguyuh. Tur menangi khotib iku nggih, imame munggah khotbah. Iki jenenge memindahkan jasad ke tempat yang lain dengan toyil waktu, ngiset waktu. Pada ngising ku ya suwe, nggih. Adus ku ya suwe, serbitan ku ya suwe. Tapi imame ku durung khotbah. Ini kan berarti hanya beberapa menit saja toyil waktu. Yang baik penasaran. Aku rung tahu kenal. Badane sholat medar yang ini wajahku muncul ganteng ditututi pak lo pengen matur sekedap ngopo wong kulo nembe panggil jangan sepindah jangan kok perso jeneng kulo kok persone ku sedeng kebelet. Wong iku nek makrifat Allah ora ana barang sing gak dingerteni. Ini para bapak. Nek wong iku wis dzikire ning Gusti Allah wis otomatis. Ora pedhot dikene Gusti Allah memang bersih atine. Iki koyo ngelot. Apa saja yang ada bisa diketahui. Dikrenteke wong yo ngerti, kebelete wong yo ngerti, nggih. Jenenge wong yo ngerti. Lajeng kok bisa ngoten jenengan didawi man atau Allah atau aku kullu syai. Sapa sing taat Allah, ditaati segala sesuatu. Man khafa Allah, khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut kepada Allah, ditakuti segala sesuatu. Utlub tajid. Cari Allah. Nanti kamu akan ketemu. Bro Bapak. Ini Sabin Abdillah Abu Stari. Sesuatu ketika Abu Sinten Sa'al bin Abdillah niku buru. Berburu binatang teng hutan. Tersesat. Jadi kan kata Pak B, wong penelitian ning hutan tersesat. Ning film. Ya ngene kok tersesat. Mubeng-mubeng lho kok rene meneh. Mubeng-mubeng ternyata tambah jauh ke dalam. Nggih. Mboten tambah metu ning tambah mlebu, tambah jauh ke dalam. Kalau Bapak bingung. Akhirnya sesahal niku haus. Sesahal niku lapar. Kados-kados niki piyambe tidak ada harapan hidup di tengah hutan. Ya, tiba-tiba ketemu seorang muda, syab pemuda, iku naik singa, numpak singa. Niku diderekno beberapa orang juga mengendarai singa, numpak singa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahal. Nggih. Lho kok iso jenenge Sahal. Luwe, nggih, ngelak, nggih. Eta iki teknik kendi. Usrop, minum. Nggih. Teknik roti. Kul, makanlah. Gumun piambae. Kulo merasa heran kali jenengan. Ngeten kok sakit metu. Ada banyu. Ngeten kok sakit medal roti. Singaku binatang buas. Kok nurut dengan tumpahi. Man atau Allah. Atau aku kulu syek. Barang siapa taat kepada Allah. Ditaati segala sesuatu. Wa man khafallah khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut Allah, ditakuti segala sesuatu. Ibu Bapak, dawe niku wau nggih. Abdussalam bin Masih dawa ning Syabi Hasan Asadili, wedya ning Allah sing temenan. Nggih. Wedi sing temenan nggih. Kok sampean kadang wedi kowe eto-etoan. Nggih. Wis adan barang pangkasih turu wae. Adan subuh malah kelonan. Gak wedi. Panen yo ora zakat. Gak wedi ning Gusti Allah. Para bapak bermaksiat seenak sendiri. Gak wedi ning Gusti Allah. Wedi sing temenan ning Gusti Allah. Kapan mau ditemenan, awakmu aman dari segala sesuatu. Aman. Insya Allah peduk macan juga nyokot. Peduk jin, jin orang gudo. Peduk setan gak iso ganggu. Segala sesuatu. Kalau segala sesuatu takut kepada kamu, maka kamu aman dari segala sesuatu. Tak musibah dar kelobaka ayak mana minallah fi syait. Hindari atimu. Ojo ngeroso aman saking Allah. Ya, mergondui sesuatu. Aku para bapak kadang-kadang dupeh duwi-duwi. Wis ora wedi Gusti Allah. Sementing kan duit. Omahku tingkat. Dhuwit ku akeh, wah apa jamaah. Enten mboten? Perusahaanku maju, mobilku bagus-bagus, lah padhe ngaji bareng. Ini namanya merasa aman dari siksa Allah karena mempunyai sesuatu. Nggih. Ora apa-apa, nggih. Aja ngrasa aman. Mempunyai sesuatu sing kula contoh niku bondo. Kadang-kadang wong dupeh duwe sa, duwe ilmu ngerasa aman dari siksa Allah. Ngerasa aman dari bendune Allah. Dupeh duwe ne ilmu. Mulane para bapak wong ahli sufi mengatakan terkadang ilmu itu menjadi hijab pada Allah. Iki sing gak patek pahamno menentang. Enten kiai menentang ucapan ngeten iku. Kok ana ilmu kok dadi hijab? Para bapak Kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi dawuh asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun la yang fakhumullah bi ilmi. Iku jenenge ilmu dadi hijab. Asad dunas lebih beratnya manusia siksanya besok dari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tidak manfaat. Itu namanya ilmu jadi hijab. Wong sing diparingi dadi wong alim tapi ilmune gak manfaat, iku menjadi hijab. Kepada Allah tambah jauh, tambah jauh. Nek bisa Allah ora wedi. Nek bisa Allah ora taat. Dumeh duwene ilmu. Ya. Bapak, biyen kula aturaken jenengan Imam Ghazali dawuh. Ya. Sifat takabur itu penyebabnya ana pitu. Nomor siji, kasratul ulum. Pirang-pirang wong sing ilmune akeh ora tambah tawaduk tapi tambah takabur, sombong. Nggih. Dupeh doktor, dumeh profesor, Tumeh di RS. Sombong. Itu ada. Sebab ake ilmu, wangku dadi sombong. Nek sebab ilmu wong dadi sombong, ilmu itu menjadi hijab. Menjadi penghalang hatinya ingat Allah. Nomor loro kasratul akmal. Akei amal ku kadang-kadang dadi hijab. Pirang-pirang wong sing amale akeh dadi som. Apa? Jamaah jelas wongi ping pindho tok. Aku lho ping 5 genep. Apa paling-paling kowe poso Senin Kamis. Aku iki lho poso Daud. Masyaallah. Amuk mengajar itu piro sehari hanya berapa jam? Aku full pagi sore mengajar terus. Ku jenenge banyak amal malah dadi som. Iku berarti terkadang banyak amal menjadi hijab. Huruf nomor 3 kasratul amwal itu tambah sambret nih. Kasatul ambal ku wong sing akeh bandane sombong. Wah iku pirang-pirang iki lho. Nggih. Dupeh akeh bondone sombong. Nganggep wong melarat ngono ya apa ngono. Ketinggal liman wong suke-suke, mosok nate sumerep lemah nih. Nah, mudah enggak terus. Karuh lemah. Sisi itu gak duwe iku mesti karuh langit. Lajep ngisor. Amo di wong sombong ono sebabe akeh il. Ono wong sombong sebabe akeh amal. Ono wong sombong sebabe akeh amal bodho. Ono wong sombong sebab akeh akwan. Kasratul awan banyaknya pendukung. Belum kandidat-kandidat sing dukung akeh. Ndak sisa rinjing. Kasratul awan. Para bapak, enten wong sumung kasratul talamit. Murid akeh iki sumung iku nggih enten. Atang. Nggih. Dupe ana kiai pondoke cilik santrine nggo 15 omong-omongan kondo ngen kuwi santri kuwi paling titik 2000. Masyaallah. Kuwi nate petok piyage mboten takon mboten napa jane kula. Pun pinten Pak niku? Angsal. Nomor 6 Al-Jamal. Al-Jamal itu kecantikan. Nggih. Ketampanan. Delok wong tuwa ayu-ayu ku delok wong elek ku ya apa lho. Bae tak delok-delok wong sing ngatah takwa Allah ku malah sing elek-elek. Nggih. Wong sing elek-elek iku kudune ya rapet terus ngono. Maksine ya rapet terus. Soalnya apa? Sing dipamer ni kulo apa? Pamer kento ya kento lewireng. Jadi gak gelem buka kento gak gelem. Tapi sing cantik-cantik, sing mulus-mulus itu dilanda. Kento le diler kape. Kento le diler. Rambutnya gak ditutupi. You know. Dodone ku sing gupitane Gunung Loro yo diketokno. Delok-delok ku malah sing elek-elek ku sing takwa Allah. Dene wis rupane elek gak takwa pisan wis bar. Rara sing dipek. Lan iki al-jamal ketampanan, kecantikan, kusuk ndadekno sombong. Nomor 7 al-quwah. kuatul jasmani, kuat fisik, ahli gelut, ahli tinju, ahli gulat. Wah niku kadang-kadang sombong para bapak nggih. Nah, niki jenenge terkadang ilmu itu menjadi hijab di sini kalau memang ilmu itu menjadikan takabur. Para bapak sak teruse nggih. Senajan awakmu duwe ilmu sing akeh, aja merasa aman daripada siksane Allah. Jangan merasa aman daripada ghadabnya Allah. Wali tetap jaluk Allahumma gih, inna nas'aluka ridoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus leren-leren. Dawe maneh fala makna lil khaufi min syai', enggak ada artinya. Kamu takut sesuatu itu enggak ada artinya. Nggih. Kamu takut binatang enggak ada artinya. Nggih. Kamu takut kepada apa ikan hiu enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Gimana takutlah kepada Allah. Kalau kamu takut kepada Allah, ikan hiu tidak akan menawan engkau. Bergopo, nek kue takut Allah, ikan ju akan takut kepadamu. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya merasa aman dari Allah dalam segala sesuatu. Awamu kok iso ngerasa aman soko siksane Allah, ngerasa aman soko bendune Allah, kok simbuk duwe iyo po. Bundo juga nyukupi. Ilmu juga nyukupi, amal juga nyukupi, ya, gak nyukupi. Itu tidak ada artinya. Bahadid basarul iman, tajamkan pandangan imanmu, ya. Pandangan imanmu tajamkan. Nanti kamu akan menemukan Allah dalam segala sesuatu. Nah, ini kau, ya. Menemukan Allah. Ada dua arti. Satu artinya eling Allah. Kedua memandang Allah. Kamu akan memegang Allah dalam segala sesuatu. Di samping segala sesuatu. Di atas segala sesuatu. Di bawah segala sesuatu. Allah itu dekat dari segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Tapi ingat. Bikur bin wa wasfuh babi hotatin wa hiyanatuh. Allah itu cedek ning cedek sifate Allah. Dudu cedek sifate makhluk. Allah itu meliputi sifate Allah, dudu meliputi sifate makhluk. Sifate Allah. Bapak, nek cedeke makhluk, Pak niki cedek kali cagak. Iki jenenge cedek dengan singgulan. Bapak iku gak nyenggol, cedek ambek cagak. Itu namanya cedek dengan adanya jarak. Nggih mboten? Wah, kula ngaji kula paling cedek kali Yai Jamal sing karo dhewe iki. Kira-kira pirang meter, kalih meter. Iki jenenge cedek dengan pakai jarak. Allah iku cedek ora singgulan aduh tanpa jarak. Nggih. Aja padakno. Soale makhluk ku ana jirime. Nggih. Bapake niku enten jirime, cagak ana jirime. Dadi nek cedek niku ana jarake. Nggih. Kadang cedek pakai sentuhan. Aduh bisa dukur jarake. Nggih. Niku sebab ana jirine. Allah tidak ada jirinya. Jadi Allah nek cedek tanpa singgulan, aduh tanpa jarak. Nggih. Ora Bapak Allah meliputi sifate Allah. Aja meliputi sifate mulen. Nggih. Ana pesa mulen mboten? mulku ana jerone gedang, nggih, jerone gedang terus dibuntel ambek. Ngen. Dipuntel ambek apa jenenge? Niku, ambek glepung. Lho, iku jenenge glepung ki meliputi gedang. Nggih. Ora ngono iku Gusti Allah. Sebab apa gedang itu ana jirime, glepung ana jirime. Allah ku gak ana jirime. Kula jenenganku diliputi kali udara, kali angin. Allah ku meliputi kita, tapi gak kaya angin ngono iku. Sebab angin ana jirime. Meliputi gak ngono iku. Yo piye? Ya iso ngono ae. Yo ngono tapi gak ngono ngono. Pena, ngono tapi gak ngono. Oh Bapak, nika aja dipikir jeru ojo semono tok. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikir-pikir makhluk Allah, aja jeru-jeru mikir zate Allah. Nggih. Wis ngono wae. Ya ngono tapi gak ngono. Allah ku meliputi tapi meliputi sifatnya Allah. Nggih. Katakanlah bahwa Allah itu tidak pakai wadah anidurfiyah. Nek dene Allah ning jero ning mriki, ora kok Allah ku mleburi jerone kene, ora kaya jangkrik ra. Nggih. Allah itu enggak pakai wadah. Allah itu ora pakai batas, nggih. Ora ana batese, ora ana wadahe, ora tempate, ora ana arah-arahe. Allah apa ning ngarepmu? Ora. Apa ning mburimu? Ora. Apa sisi tengenmu? Ora. Apa sisi kiwamu? Ora. Apa jerone awakmu? Oh, ora. Tapi Allah itu di atasmu, di bawahmu, di dalam kamu, di sampingmu. Tapi ya, iku sifate au aja dipadakno ambek jirim, ambek makhluk. Iki jenenge ning jerone aku, nggih di sampingku. Kapan aku ngene, iki berarti di atasku. Allah gak ngono kuwi. Gak ngono kuwi. Kursiku di bawahku. Di bawahku. Iki ketok didelok, soalé kursi ana jirime, aku ana jirime, ketok ning isorku. Nah, iki niki sandingku bisa dikatakan di sampingku, bisa dikatakan di atasku, niki ning sirime. Allah iku ya ning dhuwurku, ya ning ngisorku, ya ning jerone aku, kiwa tengenku, ngarepku, mburiku, tapi gak ngono kuwi. Paham nggih? Nek sulit-sulit mikir ya ngono tapi gak ngono. Nah, kalau Bapak mengenai klomatur ini, kita seru di rumah nol, sampai keliru. Kusya aku mboten kok duwe bojo. Allah itu orang kok cedek dengan ada jaraknya. Aku cedek di Gusya Allah, kira-kira kalau tengah meter ngeluh. Tidak ada. Gitu. Bahwa Allah ku ya Allah. Allah itu sudah ada. Tidak ada yang bersama dengan Allah. Di zaman azal sing ana Allah tok. Liyane Allah gak ana. Nggih, gak ana. Sing ana Allah tok. Sampai sekarang bagi orang yang makom fana, sekarang ini tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah. Wong kapan makom fana ku ndelok cagak ya Allah. Ndelok hewan ya Allah, ndelok dirinya ya Allah. Tapi waktu ngeneke josok ngomong. Nek ngomong, orang ahli syariat menganggap itu syirik. Kalau sudah menganggap syirik, maka akan dibunuh. Termasuk Pak Syekh Siti Jenar. Termasuk Husin bin Mansur Al-Hallaj. Itu dibunuh. Tapi ahli syariat mengatakan itu syirik. Itu murtad. Nah, mulanya menang. Kaya Ali Zain Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah. ketika ditanya tentang ilmu, ilmuku ada dua. Yang satu aku berikan kamu, yang satu tidak. Seandainya satu keberikan kamu, kamu menganggap saya penyembah berhala. Nah, terus pun di pengnyawang berhala kiyo Allah. Gitu. Jadi dianggap penyembah berhala. Mulanya aku gak ngomong. Nah, aku ngomong bawa belah. Oleh Bapak, sahabat Ahburah juga begitu. Ilmuku dua kantong dari Rasulullah. Yang satu kantong aku berikan kamu. Yang satu kantong tidak. Kalau yang satu kantong ini aku berikan kamu, leherku kamu penggal. Iki para bapak hakikat nek wis tekan ilmu panak kaya ngoten. Tapi aja dibayangno para bapak, ya aja dibayangno Allah pun ing jurune sapi ning ngono, mboten nggih. Awake dhewe ora sampai ke sana. Awai dewe iku cukup nendelok sapi ilingo Allah. Singgawi sapi Allah. Nek warus wedus ilingo. Singgawi wedus Allah. Nek waduh lombok ilingo. Singgawi lombok Allah. Delok wit-witan ilingo Allah. Singgawi wit-witan Allah. Dan begitu seterusnya. Muka-muka paring ilmu yang manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi wahdina lahusna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi fahadun sini ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma alam tanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma alam tanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.